Biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Kamu membutuhkanmu, jangan lelah menghadapiku. Biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kekasih yang kuat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Kekasih.